itu dari dalam diri. Kesannya zahir rupanya maknawi, terpendam bagai permata di dasar hati. Dia itu ada pada hati, bertata di kerajaan diri, terpendam bagai mutiara di lautan nurani. Bahagia itu ada di jiwa mahkota, di singgasana rasa. Bahagia itu adalah suatu ketenangan. Bila susah tiada gelisah, bila miskin syukur pada Tuhan, bila sakit tiada resah di jiwa. Bukankah Tuhan telah berfirman, ketahuilah Tuhan